Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat." Terbanglah tinggi, wahai malaikat tak bersayap. Gapailah mimpi budi langit cerah dan indah. Deru hembus nafasmu dan setiap peluh keringat takkan mampu terhitung betapa besar nilainya. Na na na na na na na na na na na na na na. Nafasmu dan setiap peluh keringat takkan mampu terhitung betapa besar nilainya. Hatimu selembut salju seputih awan, semoga kau tenang selalu jalani kehidupan. Semoga kau tetap bersimpu dalam kebahagiaan. Kau malaikat, tak bersayang. Kau malaikat, tak bersayang. Terbanglah tinggi, wahai malaikat tak bersayang. Gapailah mimpimu di langit cerah dan indah.